بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersama di tempat yang mulia ini melanjutkan ibadah kita membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Kitab Al-Fitani wa Asratis Sa'ah, bab yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Fayaqulu al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala: Babul khasfi bil jaysh alladhi ya'ummu al-bayt. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala yang mensyarahkan Sahih Muslim rahimahullah membuatkan bunyi bab yang kedua ini dengan mengatakan bab al-khasfi bil jaisi alladhi ya'ummul bait. Bab al-khasaf, al-khasaf dibenamkan, ya, al-khasaf dibenamkan. Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardha. Allah bercerita tentang Qarun, maka kami benamkan dia dan rumah-rumahnya ke dalam perut bumi. Al-khasaf adalah dibenamkan atau pembenaman. Al-jaysh, sebuah pasukan. Ya, al-jaysh, pasukan. Berarti al-khasaf bil-jaysh, pasukan yang dibenamkan. Alladhi ya'ummul bayit, yang mana pasukan ini targetnya adalah Baitullah. Target atau sasaran serangannya adalah Baitullah. Ya. Ya ummu yaqsudu. Ya, bil jaysil ladzi yaqsudul bait. Pasukan yang menuju Baitullah. Menuju di sini bisa jadi tujuannya yang baik ataupun yang buruk. Tetapi hal ini adalah salah satu dari tanda-tanda kiamat, ya, yang disampaikan oleh Nabi SAW dan akan kita pelajari di dalam hadis-hadis yang ada di bawah bab ini. Dibenamkannya pasukan yang sedang menuju Baitullah. Al-Bait di sini maksudnya Baitullah, yaitu Ka'bah. Ya. Kita dengarkan atau hadis kita pelajari hadis yang pertama dengan nomor 7192. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala: Haddatsana Qutaybah bin Sa'id wa Abu Bakr bin Abi Shaybah wa Ishaq bin Ibrahim wal-Ladh li Qutaybah qala Ishaq akhbarana wa qala al-akharan haddatsana Jarir عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد الله بن القطية قال: دخل الحارث بن أبي ربيعة وعبد الله بن صفوان وأنا معهما على أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين، فسألاها عن الجيش الذي يخسف به، وكان ذلك في أيام ابن الزبير، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. فقلت: يا رسول الله، فكيف بمن كان كارها؟ قال: يخسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. وقال أبو جعفر: هي بيداء المدينة. Sebelum kita masuk ke hadis yang tadi kita dengarkan bersama, ada hal yang perlu kita uraikan kembali dari hadis-hadis yang ada di bab sebelumnya, yaitu tentang hitungan jari. Ya. Hitungan jari yang memperagakan ukuran berapa yang terbuka dari bendungan Ya'juj wa Ma'juj. Nabi SAW memperagakan kepada mereka dalam bentuk jari. Cuma yang menceritakan peragaan atau Nabi SAW memberikan tanda dengan tangannya itu berbeda-beda. Di hadis yang pertama 7187, Sufyan bin Uyainah menjelaskan yaitu membentuk angka 10. Kemudian di berikutnya di hadis 7189 di halaman 447 itu menggulungkan atau membulatkan dua jari ibu-ibu jari dengan yang berikutnya itu jari telunjuknya dibulatkan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, pada hadis terakhir yaitu menghitung dengan hitungan 90. Ya. Kemarin Ustaz Al-Khairi jazahullahu khairan memberikan kita faedah bahwa ini intinya adalah hitungan dengan jari, ya, isyarat-isyarat jumlah dengan jari-jari tangan. Ya. Saya teringat waktu-waktu kecil kita memberikan rumus huruf dengan gerak tangan. Nah, seperti itu pula lah orang Arab dahulu membuat jumlah hitungan-hitungan itu dengan isyarat dua tangan ini, dengan jari-jarinya. Angka satu berapa, angka dua berapa, angka tiga, yang hitungan belasannya juga ada, hitungan puluhan juga ada, ratusannya juga ada dengan isyarat-isyarat tangan. Ini yang dimaksud dengan bagaimana Sufyan membuat memberikan peragaan ukuran lubang yang terbuka dari bendungan itu dengan hitungan 10 dalam isyarat tangan. Tadi kita tidak tahu bagaimana bentuknya. Kemudian ada dalam hitungan 100, malah ada hitungan 90, dan ada yang lebih tegas yaitu dengan lubang yang mempertemukan ujung jari telunjuk dengan, ini bukan hitungan, bukan isyarat hitungan angka, tetapi mempertemukan ujung jari telunjuk dengan ujung ibu jari. Berarti kira-kira lubang yang terbuka ketika Nabi mengabarkan saat itu adalah ukurannya seperti ini, atau sekitar segitulah ukurannya. Jadi seperti yang disimpulkan oleh An-Nawawi setelah menukilkan perkataan Al-Qadhi dan yang lainnya, bahwa maksud dari isyarat hitungan dengan isyarat dengan tangan itu adalah mendekatkan bahwa ukurannya sangatlah kecil, tetapi sudah terbuka. Sudah terbuka, sudah ada lubangnya. Dan ini 1400 tahun lebih yang lalu sudah mulai terbuka bendungan Ya'juj wa Ma'juj, ya, yang merupakan salah satu dari tanda kiamat. Dan setelah itu kita sudah bisa memahami bahwa sudah terbuka dari bendungan itu ukuran yang ditetapkan oleh Nabi dan masih terlalu kecil, ya, ukurannya seperti ukuran yang berbeda-beda versinya. Sebagaimana yang tadi kita jelaskan, generasi dahulu tabi'in itu memperagakannya dengan isyarat-isyarat angka dengan kedua jari tangan mereka. Saya coba memahami, susah sekali. Ya, angka 10-nya bagaimana, dan mereka juga berbeda-beda dalam menentukannya. Yang saya pahami, yang kita simpulkan, bahwa mereka maksud dari Nabi adalah sudah mulai terbuka dan ukurannya adalah ukuran yang masih kecil lubangnya. Ya, lubangnya, tetapi itu sudah merupakan ancaman karena Ya'juj wa Ma'juj, fitnah yang besar, ya, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Setelah itu kita masuk ke hadis tadi. Ini salah satu juga dari tanda kiamat, yaitu pasukan yang hendak menuju Ka'bah itu dibenamkan oleh Allah ke dalam perut bumi. Ya. Dibenamkan oleh Allah pasukan tersebut ke dalam perut bumi. Semuanya ditelan oleh bumi. Sebagaimana Qarun dahulu ditelan oleh bumi, ini pasukan. Semuanya, tidak ada yang tersisa, dibenamkan oleh Allah ke dalam perut bumi. Dan ini salah satu dari tanda kiamat. Adalah tanda-tanda kiamat, karena kitab kita kitab Asratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat. Hadis ini dari hadis Ummu Salamah, ya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anha. Dimulai ceritanya dari Ubaidullah ibnul Qibtiyah. Ini yang memulai cerita tentang hadis ini. Abdul Ubaidullah ibnul Qibtiyah, dari generasi tabi'in, muridnya para sahabat Nabi, Ubaidullah ibnul Qibtiyah. Ia bercerita, dakhala al-Harith ibn Abi Rabi'ah. Masuk al-Harith, ini nama orang, al-Harith ibn Rabi'ah ibn Abi Rabi'ah, wa Abdullah ibn Safwan. Ya, Abdullah ibn Safwan dengan al-Harith ibn Abi Rabi'ah, dua orang. Kemudian kata yang bercerita, Ubaidullah, wa ana ma'ahuma. Berarti mereka berapa? Tiga orang. Yang bercerita dengan dua orang yang diceritakan tadi, yaitu Al-Harith bin Abi Rabi'ah dengan Abdullah ibn Safwan bersama Ubaidullah ibnul Qibtiyah. Masuk mereka bertiga menjumpai Ummu Salamah, ala Ummi Salamah, Ummul Mu'minin radhiyallahu anha. Fasa'alaha, ini lamnya panjang, fasa'alaha itu menunjukkan dua, ya, sa'ala satu orang, sa'ala dua orang, sa'alu tiga atau lebih, ya, tiga atau lebih. Ini dalam ilmu bahasa namanya sarf, ya, sa'ala, sa'ala, sa'alu, sa'alat, sa'alata, sa'alna. Ini untuk perempuannya, ya, dan seterusnya. Jadi di sini sa'ala berarti menceritakan dua orang yang bertanya. Siapa? Al-Harith bin Abi Rabi'ah dengan Abdullah ibn Safwan. Yang bercerita ini hanya mengiringi mereka dan tidak langsung bertanya. Fasa'alaha 'anil jaisyil ladzi yukhsafu bihi. Kedua orang yang berdua tadi, Al-Harith dengan Abdullah, menanyakan kepada Ummu Salamah tentang cerita atau tentang hadis yang berkenaan dengan sebuah pasukan yang dibenamkan ke bumi. Jadi mereka sudah mendengar ceritanya, cuma riwayatnya belum mereka dapatkan. Ya, riwayatnya belum mereka dapatkan. Makanya mereka langsung mencari riwayat tersebut, dan mereka dapatkan, mereka langsung tanyakan kepada Ummul Mukminin, Ummu Salamah. Wa kana dhalika, ini masih lanjutan cerita Ubaidullah ibnul Qibtiyah. Wa kana dhalika fi ayyam ibni Zubair. Peristiwa mereka menjumpai Ummu Salamah ini, mereka bertiga, itu terjadi pada masa Abdullah ibnu Zubair. Maksudnya, yaitu pada masa Abdullah ibnu Zubair tidak mau berbaiat kepada Yazid bin Abu bin Muawiyah bin Muawiyah atau Marwan bin Hakam. Ya, maksudnya adalah masa apa pertikaian, ya, masa fitnah yang terjadi di mana Abdullah bin Zubair tidak mau berbaiat dan dia berada di Mekah ketika itu, dan datanglah pasukan untuk menyerangnya. Jadi mereka yang berdua ini sebenarnya ingin mendapatkan hadis ini, apakah yang dengan tujuan apakah hadis itu maksudnya Abdullah bin Zubair yang berlindung di Ka'bah kemudian datang pasukan Al-Hajjaj bin Yusuf yang datang menyerangnya ke Ka'bah, itu yang dimaksud dengan hadis ini yang diceritakan oleh Nabi, itu maunya mereka, ya, keinginan mereka. Jadi kata apa Ubaidullah bin Al-Qabtiyah, kejadian mereka bertanya kepada Ummu Salamah ini yaitu pada masa Ibnu Zubair. Masa Ibnu Zubair itu maksudnya adalah masa Abdullah Ibnu Zubair yang tidak mau berbaiat dan banyak orang-orang yang justru membaiatnya. Dia tidak mau berbaiat kepada Yazid karena mungkin banyak latar belakangnya yang tidak dia sesuai dengan karakter atau persyaratan seorang pemimpin. Lalu dia tidak mau berbaiat. Di saat dia tidak mau berbaiat, dia bukan sebenarnya memberontak, tetapi dia tidak mau berbaiat. Ya, dia ingin yang lain. Andai kata selain itu, dia akan membaiat. Tetapi ketika dia tidak mau berbaiat, orang-orang membaiatnya sebagai khalifah. Makanya terjadi dualisme ketika itu. Maka sebagian orang menganggap bahwa Abdullah bin Zubair sekarang, di saat itu memberontak dari dinasti Bani Umayyah. Ya, dinasti Bani Umayyah. Sama sekali dia tidak ingin kekuasaan, tetapi dia memang tidak mau berbaiat, itu saja. Ya, tidak mau berbaiat. Tetapi justru orang menganggapnya sebagai khalifah. Banyak orang yang datang ke Mekah kemudian mengangkatnya sebagai pemimpin, ya, sebagai khalifah. Dan dia yang berkuasa di Hijaz ketika itu. Inilah yang dimaksud dengan ayyam Ibnu Zubair. Terjadi perbedaan pendapat para penulis sejarah, para perawi hadis. Ada yang mengatakan bahwa Ummu Salamah ini meninggalnya bukan di zaman Ibnu Zubair, sebelum itu, di masa Uthman bin Affan. Karena Ibnu Zubair ini kan setelah meninggalnya Ali, kemudian terjadi peperangan Siffin, akhirnya terjadi perdamaian. Al-Hasan Ibnu Ali menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah, akhirnya sahlah kekhilafahan dinasti Bani Umayyah dengan kekuasaan Muawiyah bin Abi Sufyan ketika itu. Kemudian setelah Muawiyah bin Abi Sufyan meninggal dunia, ia menyerahkan tampuk kekuasaan kekhilafahan kepada anaknya Yazid. Ya. Sebagian penulis mengatakan bahwa Ummu Salamah tidak meninggal di masa Ibnu Zubair, justru meninggalnya di masa sebelumnya. Ya. Ada lagi yang mengatakan dia meninggal di masa Ibnu Zubair. Jadi ada perbedaan. Dari riwayat ini seakan-akan memang Ummu Salamah meninggal di masa itu. Karena Ubaidullah Ibnu Qabtiyah mengatakan peristiwa kami bertiga masuk menjumpai Ummu Salamah itu di masa Abdullah bin Zubair. Ya, di masa Abdullah bin Ibnu Zubair. Kemudian setelah mereka bertanya, dan ini hadisnya, Ummu Salamah menjawab, faqalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Ummu Salamah menyampaikan hadisnya yang bunyinya berikut ini, ya'udzu a'idun bil bait. Ada seseorang yang berlindung di Ka'bah. Karena Ka'bah tidak boleh dilakukan peperangan di dalamnya, atau tanah haram tidak dibenarkan untuk melakukan peperangan di dalamnya. Namanya tanah haram. Ya. Lalu Nabi menceritakan ada seseorang yang berlindung di Ka'bah, fayub'atsu ilaihi ba'tsun, maka dikirimlah sebuah pasukan untuk membasminya atau untuk menangkap dan menyerangnya, memeranginya. Fa idza kanu, ini cerita Nabi, berita gaib. ya, berita gaib. Fa'idha kanu bibaida minal ardi, maka apabila atau tatkala pasukan tersebut sampai di Baida minal ardi. Baida adalah bahagian dari permukaan padang pasir yang tidak ada tanamannya, gersang segersang-gersangnya, dan bahkan licin selicin-licinnya. Ya, itu Baida. Ya, dari sebagian belahan bumi, khusifa bihim, kata Nabi menceritakan, maka dibenamkanlah pasukan tadi. Dibenamkanlah pasukan tadi. Ya. Jadi ini cerita Nabi SAW. Dan dia belum terjadi. Kapan terjadinya? Nah, makanya banyak yang cocok logi. Yang kejadian Ibnu Zubair ini dicocok-cocokkan juga dengan hadis ini. Sehingga mereka menanyakan hadis itu di masanya. Apalagi di saat Al-Hajjaj bin Yusuf dengan pasukan besarnya menyerang Mekah. Yang ketika itu Abdullah bin Zubair di sana. Dan bahkan berhasil menumbangkan. Dan bahkan berhasil membunuh Abdullah bin Zubair di Masjid Haram. Dan bahkan menggantung jasadnya di dekat Ka'bah. Menggantung jasadnya di dekat Masjid Haram. Ya. Jasadnya Abdullah bin Zubair digantung setelah mati oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Ya. Jadi mereka beranggapan, ada anggapan dari dalam pikiran mereka saat itu bahwa yang dimaksud dengan hadis itu adalah kejadian Abdullah bin Zubair. Padahal tidak. Padahal tidak. Karena pasukan Al-Hajjaj tidak dibenamkan oleh Allah. Ya, setelah itu dia setempat masih menjadi pemimpin, menjadi gubernur yang memang tetap haus darah. Yang keras, yang tidak ada penyimpangan kecuali mati. Ya, tidak ada yang memberontak. Memang sebagian para ulama mengatakan bahwa Al-Hajjaj ini adalah bencana yang ditimpakan oleh Allah kepada kaum, kepada umat Islam ketika itu, yang tidak akan ada cara mengangkatnya, tidak ada solusi untuk mengangkat bencana tersebut kecuali dengan taubat. Ya, kata sebagian para ulama. Subhanallah. Dan dia tidak pandang pilih siapapun juga, sampai sebagian ulama tabi'in syahid di tangannya. Sa'id bin Jubair dan yang lain-lainnya. Ya, dan yang lain-lainnya walaupun bukan karena pemberontakan Sa'id bin Jubair, tetapi memang sebagian para ulama mengatakan adanya Al-Hajjaj bin Yusuf di wilayahnya ketika itu di Kufa, itu memang merupakan ada nilai positifnya. Memang ada manfaatnya. Dan memang itu sudah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah yang menetapkan orang seperti beliau ini memang layak untuk kondisi masyarakat yang ketika itu semua ingin menampakkan taringnya. Semua ingin menampakkan kekuatannya, kekacauan dan tidak adanya kepatuhan kepada pemimpin. Ya. Diceritakan oleh para ulama tentang Al-Hajjaj ini. Orang sudah tidak lagi mau menjadi gubernur di tempat itu. Setelah diangkat semua, dan kalaupun ada yang mau, itu untuk dibawakan ke wilayah atau ke tempat di mana dia memimpin, itu harus diiringi dengan pasukan besar agar tidak tewas di tengah jalan. Ya. Tetapi setelah tidak ada lagi yang mau, Al-Hajjaj ini dia tentara biasa yang mengatakan biar saya. Dia mengusulkan dirinya menjadi gubernur. Ya. Dan kemudian dia mengatakan, dan dengan syarat saya tidak diantar oleh pasukan. Dia berangkat sendiri. Sampai malam di sana. Kemudian besok paginya hendak berangkat ke masjid, dia melihat banyak orang-orang yang berbuat kejahatan. Ya. Karena dia tentara yang gagah perkasa, maka dipenggalnya leher dalam tanda kutip preman-preman yang didapatkannya di jalan sebelum menuju masjid, dibawanya kepalanya ke masjid. Selesai sholat subuh, dikumpulkannya jamaah, dipertontonkannya kepala dua orang tadi. Ini saya penggal lehernya karena kesalahannya. Barang siapa yang mau merasakan apa yang sama, silakan berbuat pelanggaran-pelanggaran. Ya. Itu awal dari keberadaannya di sana. Dan memang dia haus darah. Bukan 100-200 orang. Ratusan ribu orang tewas di tangannya. Bahkan dia tidak pandang bulu. Abdullah bin Zubair, sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Dan cucunya Abu Bakar Siddiq. Anaknya Zubair bin Awam. Ya, anaknya Zubair bin Awam. Dan dia sahabat Nabi. Abdullah bin Zubair sahabat Nabi SAW. Dia tidak merasa sebuah kesalahan ketika dianggapnya Abdullah bin Zubair memberontak, kemudian diserangnya dengan pasukannya. Dan bahkan penyerangannya di Mekah. Diserangnya di Mekah. Ini ceritanya, dan cerita Nabi lain lagi. Nabi bercerita tentang salah satu tanda hari kiamat. Ada sebuah pasukan yang datang menuju Mekah, Ka'bah, dan di sana ada yang bersembunyi untuk dicari oleh pasukan tersebut. Sebelum sampai, pasukan itu sudah dibenamkan oleh Allah ke dalam perut bumi. Itu cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqultu, kata yang meriwayatkan itu Ummu Salamah, ya Rasulullah, fa kaifa biman kana karihan? Bagaimana keadaan orang yang berada di dalam pasukan itu yang terpaksa? Dia masuk dalam pasukan dan dia termasuk yang dibenamkan, tetapi sebenarnya dia berangkatnya terpaksa. Berangkatnya terpaksa. Bisa jadi karena wajib militer, atau memang ketika itu dia beriringan, berjalan, musafir, tetapi ketika dekat bersama dengan pasukan itu dimasukkan bersama pasukan sehingga ujung-ujungnya termasuk yang dibenamkan. Bagaimana? Apakah mereka juga yang dibenam, termasuk yang dibenamkan itu nanti dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini maksud pertanyaan Ummu Salamah. Bagaimana yang dibenamkan itu, apakah keadaannya sama di mata Allah? Ya. Sementara hukumannya sama, semuanya dibenamkan. Tetapi apakah derajatnya atau nilai mereka di mata Allah sama? Ini kira-kira yang dimaksud oleh Ummu Salamah dengan pertanyaannya. Qal, kata Nabi menjawab, yukhsafu bihi ma'ahum. Orang tadi tetap dibenamkan bersama pasukan. Karena Nabi mengabarkan demikian. Walakinnahu yub'athu yawmal qiyamati ala niyyatihi. Hanya saja ketika nanti dibangkitkan, mereka orang-orang yang berbeda tadi, yang berbeda niat, yang terpaksa, itu dibangkitkan sesuai dengan niat masing-masing. Yang niatnya memang menyerang Ka'bah, niatnya memang untuk melakukan kejahatan, maka dibangkitkan dengan membawa kejahatan. Yang niatnya tidak ada sama sekali untuk berbuat jahat, atau bahkan masuk ke pasukan itu terpaksa, sesuai dibangkitkan sesuai dengan niat masing-masing. Inilah bunyi hadisnya, dan bunyi hadis ini sama dengan hadis-hadis sebelumnya. Orang-orang kata salah seorang istri Nabi SAW, anuhlaku wa fina salihun, apakah kita semua akan dibinasakan oleh Allah sementara masih banyak orang-orang saleh? Terkadang bencana yang menimpa tidak hanya ditujukan kepada orang yang berdosa, tetapi juga termasuk di dalam hitungan korban-korbannya orang-orang yang memang tidak ada sangkut pautnya dengan dosa. Ya, umum bencana itu menimpa banjir misalnya, tsunami, gempa, terkadang yang menjadi korbannya bukan orang-orang yang berbuat dosa, tetapi orang-orang yang dekat dengan mereka. Ya. Lalu kata Nabi SAW, iya. Apalagi kalau kemaksiatan merajalela, tersebar di mana-mana, tidak ada yang mengingkari, maka terkadang bencana itu meliputi semua. Meliputi semua. Nanti ketika dibangkitkan sesuai dengan kondisi ibadah ketaatan masing-masing. Dan ini yang diceritakan oleh Nabi di hadis yang sekarang. Kemudian di ujung riwayat ini, Imam Muslim mengatakan, waqala Abu Ja'far. Ketika kita melihat di sanad, dia tidak ada sama sekali. Ya. Abu Ja'far ini dari generasi tabi'in. Dia Muhammad ibnu Ali, ibnul Husain ibnu Ali bin Abi Talib. Abu Ja'far al-Baqir. Ya. Abu Ja'far al-Baqir. salah satu dari imam, 12 imam yang diakui, yang dikultuskan oleh orang Rafidah, ya. Abu Ja'far al-Baqir. Dia seorang perawi hadis. Zainul Abidin. Zainul Abidin siapa? Abu Ja'far. Ya. Dia ada yang anaknya Husain sendiri, Ali ibn Husain ibn Ali, itu yang Zainul Abidin. Ya, Ali ibn Husain ibn, dia Abu Muhammad. Ya, Abu Muhammad. Zainul Abidin kunyahnya Abu Muhammad. Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Cucunya, anaknya Husain, cucunya Ali. Ya. Dia digelar dengan Zainul Abidin. Sementara anaknya Zainul Abidin namanya Muhammad. Muhammad ibnu Ali ibnul Husain ibnu Ali. Muhammad ini yang Abu Ja'far al-Baqir. Dia punya nanti nama, punya anak namanya Ali, yang dia adalah Sadiq. Ya. Sadiq. Ya. Jadi di sini Abu Ja'far, hakada. Nah, Muhammad ibnu Ali ibnu Husain ibnu Ali bin Abi Thalib itu Abu Ja'far, dan dia digelari dengan Al-Baqir. Ya, seorang, salah seorang dari keturunan Ahlul Bait. Dia dari Ahlul Bait. Seorang ulama besar, ulama hadis yang saleh, dan dia kata para ulama Ahlu Sunnah memang layak menjadi seorang pemimpin karena karakternya memang karakter pemimpin. Dia memang layak menjadi imam. Rahimahullahu ta'ala. Bertakwa, saleh, berilmu, berada di atas tuntunan Nabi SAW. Itu Abu Ja'far al-Baqir. Namanya Muhammad ibnu Ali ibnu Husain ibnu Ali. Ya. Ibnu Husain ibnu Ali. Dia yang menambahkan penjelasan ini, yaitu yang dimaksud dengan baida dalam hadis. Kalau dalam hadisnya baida minal ardi, umum, tidak ada penegasan di mana tempatnya. Baida di tempat yang tidak ada tumbuh tanaman pun, licin, selicin-licinnya, di situ nanti dibenamkan pasukan tadi. Kata Abu Ja'far al-Baqir rahimahullah, hiya baida'ul Madinah. Dia adalah baida' yang di Madinah. Karena baida' banyak. Kondisi baida' ini di mana-mana, di padang pasir itu ada. Di Mekah ada, di Madinah ada. Yang mana baida' ini tempatnya tidak ada tanaman, tidak ada rumput, rata, licin. Ya, itu namanya baida' dalam bahasa Arab. Cuma Abu Ja'far menetapkan bahwa yang dimaksud dengan dalam hadis itu, yaitu baida' yang di Madinah. Padahal yang diserang apa? Yang diserang Mekah. Ya, diserang Mekah. Bisa jadi maksudnya itu. Baida' al-Madinah juga arah ke Mekah. Itu sebelum dari Madinah ke arah ke Mekah. Itu juga ada baida'nya dekat dengan Dzulhulaifah. Dekat dengan Dzulhulaifah. Jadi mengarah ke Mekah, dan tidak jauh ya. Bila mana yang dimaksud dengan baida' itu baida' Madinah, maka tidak jauh dengan pemahaman hadis, karena juga arahnya ke Mekah. Juga arahnya ke Mekah. Wallahu ta'ala alam. Jadi hadis ini menegaskan kepada kita tentang adanya pasukan yang akan menyerang Mekah, karena di sana ada yang ditargetkan oleh mereka untuk diserang. Ternyata sebelum sampai pasukan itu dibenamkan. Apakah ini sudah terjadi atau belum terjadi sama sekali? Ini yang kita tidak mengetahuinya, dan tugas kita bukan mencocok-cocokkan kejadian-kejadian. Karena memang Nabi tidak menjelaskan secara spesifik. Ya. Kemudian, apakah benar berita ini? Maka jawabannya benar, karena ini berita dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah salah satu tanda dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Ya, dekatnya hari kiamat. Sebelum kita tinggalkan hadis ini, ada beberapa catatan pentingnya yang juga dibawakan oleh An-Nawawi di syarahnya. Faidatu minal hadis fil akhir. وجاء هذا في صفحة 450 وفي هذا الحديث سطر أول من الشرح في الأخير 450 وفي هذا الحديث شرح. وفي هذا الحديث من الفقه التباعد من أهل الظلم والتحذير من مجالستهم ومجالسة البغاة ونحوهم من المبطلين لئلا يناله ما يعاقبون به وفيه أن من كثر سواد قوم جرى عليه حكمهم في ظاهر عقوبات الدنيا جرى عليهم حكمهم. طيب kata An-Nawawi rahimahullah, dari hadis ini ada faedah yang sangat penting, yaitu fikih, ya, adanya pemahaman tentang menjauh dari orang-orang yang berbuat zalim, ya. Peringatan keras dari bergabung dengan mereka karena dikhawatirkan di ujungnya, atau dan tambahannya, dan juga bermujalasah dengan para pemberontak-pemberontak, ya. Dan yang lain-lainnya dari orang-orang yang berbuat semena-mena, tujuannya adalah agar tidak menimpa kita apa yang kemungkinan ditetapkan oleh Allah terhadap mereka-mereka ini, apalagi orang-orang yang berbuat zalim yang tidak jauh dari hukuman, ya. Orang yang berbuat zalim tidak jauh sama sekali dari hukuman dari Allah. Bahkan yang terzalimi doanya tidak ada penghalang. Makanya siksa hukuman dari Allah terhadap orang zalim itu sangat dekat. Andai kata kita bersama mereka, maka dikhawatirkan apa yang nanti ditimpakan oleh Allah kepada mereka menimpa kita. Jadi hadis ini memberikan pelajaran penting untuk jangan sampai kita mendekati, bermujalasah, berkumpul, bergaul malah dengan orang-orang yang berbuat semena-mena, kezaliman, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kata beliau, ada kaedah yang penting, yaitu barang siapa yang menambah jumlah satu kaum, maksudnya bergabung dengan satu kaum, ya, man kathara sawada qaumin, dia masuk bergabung dengan satu kaum, maka dia sudah mengambil hukum kaum tersebut. Mengambil hukum kaum tersebut. Bila kaum tersebut mulia, maka dia mulia. Bila kaum tersebut berhak untuk disiksa, maka dia termasuk yang disiksa. Karena dia ketika masuk bergabung dengan mereka, sudah mengambil hukum mereka. Ini kaidah. Ini kaidah. Ya. Wallahu a'lam. Ini sangat penting dari hadis ini untuk kita dapatkan faedah dari uraian An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Hadis kedua. 7193. قال رحمه الله تعالى حدثناه أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد العزيز بن رفيع بهذا الإسناد وفي حديثه قال فلقيت أبا جعفر فقلت إنها إنما قالت لبيداء من الأرض فقال أبو جعفر كلا والله إنها لبيداء المدينة. Abu Ja'far al-Baqir rahimahullahu ta'ala ternyata setelah kisah orang bertiga tadi bertanya kepada Ummu Salamah yang bercerita Ubaidullah ibn al-Qibtiyah yang tadi bercerita tentang peristiwa tadi, mereka bertiga masuk menjumpai Ummu Salamah dan mendapatkan hadis itu, dan dalam hadis itu tidak ada penegasan di mana baidanya, hanya bibaida'a minal ardi. Ketika Ubaidullah ibn al-Qibtiyah bertemu dengan Abu Ja'far al-Baqir, ya, bertemu kemudian dia sampaikan hadis itu, kemudian dia menyampaikan kepada Abu Ja'far bahwa Ummu Salamah melafazkan hadisnya dengan mengatakan di baida'a minal ardi, yaitu di sebuah baida' di muka bumi, tidak ada ditentukan tempatnya, maka Abu Ja'far mengoreksi. Abu Ja'far al-Baqir rahimahullah mengoreksi dengan mengatakan kalla wallah, sekali-kali tidak demi Allah, innaha labaida'ul Madinah, bahwa yang dimaksud oleh Nabi dalam hadisnya itu baida'ul Madinah. Ada penegasan tentang baida'nya, yaitu baida' yang ada di Madinah, sementara hadis Ummu Salamah ada, tidak ada penegasan, yaitu di muka bumi. Ya tentu tidak jauh-jauh dari Mekah. Tidak jauh-jauh dari Mekah. Makanya kemungkinan bisa jadi di tempat yang ditegaskan oleh Abu Ja'far Al-Baqir rahimahullahu ta'ala. Berikutnya 7194. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Amrun an-Naqid wa ibn Abi Umar wal ladhu li'Amrin qala haddathana Sufyan ibn Uyainah عن أمية بن صفوان أنه سمع جده عبد الله بن صفوان يقول أخبرتني حفصة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليؤمن هذا البيت جيش يغزونه حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأوساطهم وينادي أولهم آخرهم ثم يخسف بهم فلا يبقى إلا الشريد الذي يخبر عنهم. فقال رجل أشهد عليك أنك لم تكذب على حفصة رضي الله عنها وأشهد على حفصة رضي الله عنها أنها لم تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. حديث yang baru dibawakan oleh Imam Muslim yang ceritanya sama, yaitu dari Hafsah. Kalau tadi dari Ummu Salamah, di sini dari hadis Hafsah, istri Nabi juga radhiyallahu taala anha, Hafsah bintu Umar ibn Khattab, ya, istri Nabi, ya. Dengan sanadnya dari Abdullah ibn Safwan. Abdullah ibn Safwan salah satu dari tiga orang yang masuk menjumpai siapa? Ummu Salamah di hadis pertama. Dia Abdullah bin Sofwan, Al-Haris bin Abi Rabi'ah, kemudian Ubaidullah bin Qabtiyah. Mereka bertiga berjumpai, masuk menjumpai Ummu Salamah dan menanyakan hadis itu. Di sini, Abdullah bin Sofwan juga yang meriwayatkan dari istri Nabi yang lain, yaitu Hafsah bintu Umar radhiyallahu anha. Kata Hafsah, annaha sami'atin Nabi SAW. Dia mendengar Nabi SAW bersabda, la ya'ummanna hadzal bait. Benar-benar nanti akan ada jaisun, sebuah pasukan bermaksud menuju Ka'bah. Ya. Ini penegasan bahwa kejadiannya pasti. Nabi menegaskan dengan lamut taukid, la. Kemudian di ujungnya ada nun bertasdid, bahwa kejadiannya pasti. Dan kita yakin, seyakin-yakinnya. Tapi kapan terjadinya? Apakah peristiwa Abdullah bin Zubair dengan Hajjaj bin Yusuf? Hajjaj menusup dengan Abdul Zubair sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Karena beritanya tidak sama. Hajjaj menusup sama sekali setelah itu tidak ada terjadi apa-apa padanya. Tidak ada pembenaman. Berarti bukan kejadian itu. Ada yang lain. Sudah terjadi, tidak tahu kita. Tetapi Nabi SAW mengabarkan demikian. Benar-benar nanti akan ada sebuah pasukan yang targetnya adalah Ka'bah. Target serangannya adalah Ka'bah. Dan ini juga tersirat ancaman terhadap siapapun sampai hari kiamat yang menjadikan Ka'bah sebagai sasaran serangan. Ya, siapapun juga. Bisa jadi dia yang dimaksud dalam hadis ini. Siapapun, negara manapun juga. Ya. Bila mana tujuan sasarannya membawa pasukan besar dan sasarannya adalah Ka'bah, maka hati-hati. Bisa jadi dia yang dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena berita Nabi ini pasti. La ya'ummanna. Benar-benar pasti nanti akan ada sebuah pasukan yang menjadikan Ka'bah sebagai target serangan. Yaghzunahu. Mereka menyerangnya. Hatta idza kanu bi baida'a minal ardi. Sehingga tatkala mereka berada di Baida, dari bumi, dari sebagian belahan bumi, yukhsafu bi awsatihim, maka yang pasukan yang besar itu di tengah-tengahnya pertama-tama yang dibenamkan oleh Allah, yang di tengah-tengah dibenamkan oleh Allah, wa yunadi awwaluhum akhirahum, yang bagian depannya memanggil yang terak yang bagian belakang. Ya. Belum selesai mereka memanggil, saling memanggil, saling berteriak, kemudian thumma yukhsafu bihim, maka bagian depan dan belakang pun datang waktu mereka dibenamkan oleh Allah. Jadi yang ini cerita detailnya. Pasukan besar itu yang pertama-tama yang dibenamkan oleh tengah-tengah. Nampak celah yang besar antara yang di belakang dengan depan. Sehingga yang di depan memanggil yang di belakang menyeru yang di depan. Tiba-tiba tidak lama setelah itu semuanya dibenamkan oleh Allah. ثُمَّ يُخْسَفُ بِهِمْ فَلَا يَبْقَى, dan tidak ada yang tersisa. إِلَّا الشَّرِيدُ الَّذِي يُخْبِرُ عَنْهُمْ, kecuali seseorang yang memang disisakan oleh Allah untuk menceritakan peristiwa itu kepada orang. Ya. Menceritakan bahwa kawan-kawannya semuanya sudah dikuburkan oleh Allah dalam perut bumi hidup-hidup. Ya. Dalam perut bumi hidup-hidup. Yang disisakan satu orang yang nanti tugasnya menceritakan berita itu. Karena tidak ada yang tahu. Andai kata tidak ada yang menceritakan itu, maka orang tidak akan tahu kemana perginya. Menghilang. Dalam bahasa sekarang ini hilang kontak. Tidak tahu, dicari-cari. Tidak tahu, karena dibenamkan oleh Allah. Firqaurun, kalau tidak diceritakan oleh Allah, orang tidak tahu. Karena masuk ke dalam perut bumi. Kemudian tiba-tiba bumi merata kembali. Ya. Kalau seandainya jurang, kemudian masuk ke dalam, kemudian nampak tanda-tanda terjadinya pembenaman, mungkin saja. Anak dibuatlah penelitian-penelitian, investigasi, dilakukan upaya untuk meneliti keadaan, ternyata di dalamnya nampak mayat-mayat dan jasad-jasad. Ini tidak. Allah beritakan. Dan pasukan tadi juga tidak ada yang melihat. Tidak ada yang melihat. Tempatnya pun orang tidak suka tempat itu. Hanya karena jalan yang mesti dilalui, mereka melaluinya. Nah, dibenamkan yang tengah-tengah, kemudian lalu dimasukkan yang di ujung kedua ujung pasukan, dan tidak ada yang tersisa kecuali satu orang, yang satu orang ini saksi mata yang akan menceritakan kepada orang lain tentang peristiwa tersebut. Ya, illa syaridan alladhi yukhbiru anhum. Faqala rajulun, maka berkatalah seseorang dari perawi. Ya. Ashhadu alaika annaka lam takdzib ala Hafsa, maksudnya Abdullah bin Safwan, ditanya dengan tegas oleh muridnya, ya, saya bersaksi atasmu bahwa kamu tidaklah mengada-adakan kedustaan atas nama Hafsa. Ini luar biasa bagaimana orang dahulu mengambil hadis. Benar-benar tegas, saya bersaksi atasmu bahwa engkau tidaklah berdusta atas nama Hafsah. Karena Abdullah bin Sufwan kan meriwayatkan dari Hafsah. Ya. Dan Abdullah bin Sufwan harus menegaskan kepada muridnya bahwa dia benar-benar mendapatkan dari Hafsah dan Hafsah tidak berdusta. Kemudian, wa ashadu ala Hafsata, dan saya juga bersaksi atas Hafsah, annaha lam takdzib ala Nabi SAW, bahwa dia juga tidak mengada-adakan kedustaan atas nama Nabi Sallallahu alaihi wasallam, karena ini hadis Nabi SAW. Ya, ini hanya sekedar hal-hal yang perlu, yang dilihat perlu oleh perawi ketika meriwayatkan hadis. Untuk terkadang kalau hadisnya membawa sesuatu yang mungkin sangat penting untuk ditegaskan, maka mereka butuh ini. Butuh penegasan-penegasan seperti ini. Karena beritanya tentang pasukan besar yang dibenamkan oleh Allah ke dalam perut bumi, dikubur hidup-hidup oleh Allah, tentu ini berita ini sangatlah penting. Maka untuk menegaskan kepentingannya, ia bersaksi. Saya bersaksi atasmu bahwa engkau tidak berdusta atas Hafsah, dan saya juga bersaksi atas Hafsah bahwa dia tidak berdusta atas Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Ini hanya tambahan dalam sanad, dan ini juga menunjukkan bahwa mereka berhati-hati ketika mendapatkan hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya 7195. Qala rahimahullahu ta'ala wa haddathani Muhammad ibn Hatim ibn Maimun qala haddathana al-Walid ibn Salih قال حدثنا عبيد الله بن عمرو قال حدثنا زيد بن أبي أنيسة عن عبد الملك العامري عن يوسف بن ماهك قال أخبرني عبد الله بن صفوان عن أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيعوذ بهذا البيت يعني الكعبة قوم ليست لهم منعة ولا عدد ولا عدة يبعث إليهم جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. قال يوسف وأهل الشام يومئذ يسيرون إلى مكة. فقال عبد الله بن صفوان أما والله ما هو بهذا الجيش. قال زيد وحدثني عبد الملك العامري عن عبد الرحمن بن سابط عن الحارث بن أبي ربيعة عن أم المؤمنين رضي الله عنها بمثل حديث يوسف بن ماهك غير أنه لم يذكر فيه الجيش الذي ذكره عبد الله بن صفوان. مسيح حديث حفصة رضي الله تعالى عنها استري نبي صلى الله عليه وسلم dibawakan di sini oleh Imam Muslim rahimahullah. Lafaznya saya'udzu bihadzal baiti yakni al-Ka'bah qaumun. Nanti akan berlindung ke rumah ini, maksudnya Ka'bah, satu kaum. Laisat lahum mana'ah. Kaum ini tidak punya kekuatan. Tidak punya kekuatan, lemah ya. Tidak punya kekuatan, wala adad dan juga tidak memiliki jumlah yang besar. Wala uddah dan juga tidak punya perlengkapan perang. Lemah memang. Lemah. Kurang jumlah pasukan, kurang perlengkapan senjata. Jadi mereka untuk bisa selamat melakukan apa? Berlindung dengan Ka'bah. Ya. Namun tetap saja diserang. Yub'athu ilaihim jaisun, dikirimlah sebuah pasukan untuk menyerang mereka walau berlindung di Ka'bah, tetapi hatta idza kanu bibaida'a minal ardi khusifa bihim. Pasukan yang tadi dikirim ketika sampai di Baida dari muka bumi ini dibenamkan. Inilah cerita hadis ini. Kemudian qala Yusuf ibnu Mahak, salah seorang perawi ya, Yusuf ibnu Mahak, ia mengatakan wa ahlu syam yauma idzin yasiruna ila Makkah. Pada saat hadis ini diriwayatkan, disebarkan, disampaikan oleh para sahabat kepada murid-muridnya dari generasi tabi'in, saat itu pasukan Al-Hajjaj ibnu Yusuf dari Syam benar-benar sedang menuju Mekah. Itu yang kita ceritakan tadi, untuk menyerang siapa? Abdullah bin Zubair dan pasukannya. Ya. Wa ahlu Syam maksudnya penduduk Syam. Ya. Yauma idzin, pada saat itu yasiruna ila Makkah, sedang menuju Mekah. Maksudnya membawa pasukan yang dipimpin langsung oleh Al-Hajjaj bin Yusuf, gubernur Madinah. Faqala Abdullah bin Safwan. Yusuf bin Mahab tadi menyampaikan cerita tentang pasukan dari Syam menuju Mekah untuk menyerang Abdullah bin Zubair. Tetapi kata Abdullah bin Safwan yang mendapatkan hadis ini dari Hafsah dan juga dari Ummu Salamah, mengatakan ama wallahi ma huwa bihadzal jaish. Ketahuilah demi Allah bahwa yang dimaksud pasukan dalam hadis ini bukan pasukan itu. Ya, bukan pasukan yang sedang menuju ke Mekah itu. Itu pasukan Bani Umayyah yang dipimpin oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Bukan itu pasukan yang dimaksud oleh hadis ini. Ini tegasnya. Wa Abdullah bin Safwan menyatakan itu bukan yang pasukan yang dimaksud dalam hadis. Qala Zaidun, ini perawi juga, wa haddatsani Abdul Malik bin Al-Amiri Al-Amiri an Abdul Rahman bin Sabit an Al-Haris bin Abi Rabi'ah. Al-Haris bin Abi Rabi'ah kawannya Abdullah bin Safwan untuk menjumpai Ummu Salamah di hadis yang pertama. Al-Ummul Mukminin, ini juga dia meriwayatkan dari Hafsah. Di samping dia meriwayatkan dari Ummu Salamah, dia juga meriwayatkan dari Hafsah sebagaimana Abdullah bin Safwan. Riwayatnya sama, bunyinya sama, cuma tidak ada cerita tentang pasukan yang dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Baida. Itu perbedaan antara dua riwayat. Sementara inti ceritanya sama tentang pasukan yang dibenamkan yang sedang menuju Ka'bah. Ya. Terakhir 7196. قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا القاسم بن الفضل الحداني عن محمد بن زياد عن عبد الله بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه. لحظة. Di sini perlu kita perbaiki ya. Di sini dibuatkan oleh percetakan baknya berbaris apa? Qalat abatha. Ya. Abatha. Tetapi dia seperti yang kita dengarkan tadi, baknya berbaris kasrah. Ya. Baknya berbaris kasrah. Itu yang benar. Abitha Rasulullah SAW fi manamihi. Bukan abatha tetapi abitha. Bukan juga abasa. Pakai tha bukan sin. Abitha. Abitha Rasulullah SAW fi manamihi. Lanjut. Faqulna ya Rasulullah, sana'ta shay'an fi manamika lam takun taf'aluh. Faqal al-ajabu inna nasan min ummati ya'ummuna bil bayti bi rajulin min Quraysh. Qad laja'a bil bayt hatta idha kanu bil bayda'i khusifa bihim. فقلنا يا رسول الله إن الطريق قد يجمع الناس قال نعم فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم. Ini hadis yang ketiga di dalam bab ini. Yang pertama hadis Ummu Salamah, yang kedua hadis Hafsah, yang ketiga hadis Aisyah. Jadi ketiga-tiganya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini menunjukkan kemuliaan mereka, keutamaan mereka, kelebihan mereka, perawi-perawi hadis. Perannya terhadap agama ini luar biasa. Aisyah di sini meriwayatkan hadis yang hampir sama dengan hadis-hadis dua madunya sebelumnya, yaitu Ummu Salamah dengan Hafsah. Tapi dia di awal cerita mengatakan abitha Rasulullah SAW fi manamihi. Nabi SAW dalam tidurnya melakukan sesuatu, ya, gerakan-gerakan badan, kakinya, tangannya, ya, menunjukkan bahwa dalam tidurnya itu ada sesuatu yang terjadi. Ya. Ini yang membuat Aisyah kaget. Lalu dia bertanya, ya Rasulullah, ketika Nabi bangun, ya, sana'ta syai'an fi manamika lam takun taf'aluhu. Dalam tidurmu tadi engkau melakukan sesuatu yang belum pernah saya melihat engkau melakukannya. Nawawi menjelaskan di sini bagaimana? Abitha. Wa huwa bi kasril ba qil ma'nahu ittaraba bi jismihi wa qil harraka atrafahu kaman ya'khudhu shay'an aw yadfa'uhu. Ya, makna abitha pakai ba yang berbaris kasrah, ada yang mengatakan maknanya badannya bergetar, ittaraba jismuhu atau ittaraba bi jismihi, ada getaran-getaran gerakan-gerakan badannya semua. Ada lagi yang berpendapat bahwa ujung-ujung organnya bergerak, tangannya bergerak seakan-akan mengambil sesuatu atau menolak sesuatu, mengambil atau menolak sesuatu. Ini yang nampak dalam tidurnya Nabi SAW dan terlihat oleh Aisyah, dan dia bertanya, tadi dalam tidurmu engkau melakukan sesuatu yang belum pernah saya melihat engkau melakukannya. Ini penjelasan dari An-Nawawi rahimahullah. Faqal, lalu Nabi SAW menjelaskan, al-ajabu, sebuah yang mengherankan terjadi, inna nasan, ini yang mengherankan Nabi, bahwasanya ada manusia min ummati, dari umatku. Jadi terjadinya di umat Nabi Muhammad. Yang tentang pasukan tadi, ada manusia dari umatku ya ummuna hadzal bait. Mereka bermaksud menuju Ka'bah. Birajulin min Quraisy. Yang di Ka'bah itu ada seorang laki-laki dari Quraisy. Ya. Qad laja'a bil bait. Yang mana dia berada di Ka'bah untuk berlindung. Laja'a berlindung. Ya. Hatta idza kanu bil baida, pasukan ini ketika sampai di Baida, khusifa bihim, mereka dibenamkan oleh Allah. Ini yang mengherankan Nabi, dan itu serasa-rasa terlihat oleh Nabi dalam tidurnya, nampak oleh Nabi, sehingga dia melakukan gerakan-gerakan yang membuat Aisyah kaget, terkejut dan bertanya. Fakulna ya Rasulullah, ketika Nabi menceritakan tentang itu, kami bertanya, inna tariqa qad yajma'un nas. Sungguhnya jalan itu terkadang di sana bermacam-macam manusia. Kalau anda lihat di lahan sana, itu kan macam-macam. Ada yang pergi sekolah, ada yang pergi kerja, ada yang pergi ke kebunnya, ke kebun sawitnya, ke kebun apapun juga. Bermacam-macam niat orang yang berjalan di jalan. Begitu juga ketika pasukan tadi dibenamkan. Kan dia dibenamkan di jalan. Di jalan. Di sana kan masih ada orang-orang yang lain. Ya, inna tariqa qad yajma'un nas. Sungguhnya jalan itu mengumpulkan berbagai macam ragam niat manusia. Ya. Qala na'am, kata Nabi, benar. Fihimul mustabsir, dari orang-orang yang dibenamkan itu ada yang memang jelas niatnya untuk menyerang Ka'bah. Al mustabsir itu yang al mustabin. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Nawawi, itu memang tujuannya, maksudnya memang untuk menyerang. Dari pasukan yang dibenamkan tadi, dari orang yang dibenam dijalankan tadi itu, ada yang memang tujuannya memang menyerang Ka'bah. Tidak ada sedikit pun kesucian Ka'bah di dalam hatinya. Ya. Wa al-majbur, ada pula di antara mereka yang terpaksa. Dia masuk ke pasukan tadi terpaksa. Sebenarnya tidak mau. Ketika mendengar targetnya Ka'bah, dia tidak mau. Tetapi karena dia anggota, karena dia tidak bisa menolak, maka dia terpaksa berada di pasukan tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, Ibnus Sabil. Yang ketiga, yang mungkin saja bergabung dengan pasukan itu karena jalan. Orang-orang yang dalam perjalanan, musafir. Nah, ternyata ketika mereka bergabung, dimasukkan oleh Allah kepada mereka, kepada orang yang semuanya dibenamkan. Walaupun dia tidak termasuk pasukan, cuma karena bersama, kebetulan beriringan, dan misalnya dia di sendiri ada dua orang, tiba-tiba ada pasukan masuk, dan kemudian pas sama-sama dengan mereka, ternyata kejadiannya di saat itu pula, maka termasuk pula musafir ini yang dibenamkan. Ya, dibenamkan karena bersama mereka. Ini yang ketiga. Tetapi kata Nabi, yahlikuna mahlakan wahidan, mereka binasa dengan satu tindakan, yaitu dibenamkan semuanya. وَيَسْجُرُونَ مَصَادِرَ شَتَّى. Namun nanti mereka diberangkatkan menuju Allah setelah dibangkitkan itu dengan cara yang berbeda-beda. وَيَبْعَثُهُمُ اللَّهُ عَلَى نِيَّتِهِمْ. Nanti Allah bangkitkan mereka sesuai dengan niat masing-masing. Kalau niatnya terpaksa, maka tidak akan tercela. Apalagi kalau niatnya, kalau dia dalam ketika dibinasakan itu bukan pasukan, dia musafir, tapi juga termasuk dibenamkan karena musibah menimpa. Kalau sekarang orang akan berbicara itu bencana alam. Nah, misalnya masuklah musafir tadi. Orang tidak berpikir itu pasukan yang menyerang Ka'bah. Ya, bencana alam. Sehingga musafir itu masuk. Nanti ketika dibangkitkan sesuai dengan niat masing-masing. Dan Allah tidak akan menzalimi seorang pun. Bencana di dunia sama. Satu, mereka semuanya dikubur hidup-hidup. Tetapi nanti ketika dibangkitkan sesuai dengan yang mereka bawa dari amal saleh, dari niat yang ada dalam hati mereka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Itulah hadis-hadis yang ada di bawah bab ini tentang salah satu dari tanda hari kiamat, yaitu adanya sebuah pasukan yang akan menyerang Ka'bah, dan ini akan muncul di dalam di umat Nabi Muhammad ini, dan nanti pasukan tersebut dibenamkan atau dikubur hidup-hidup oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam perut bumi. Semuanya tanpa terkecuali, ya, ini secara umum kemudian dikecualikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, satu orang itu pun tujuannya bukan untuk menyelamatkan dia, tetapi untuk menyampaikan berita mereka ini tenggelam, ya, dibenamkan di dalam bumi untuk disampaikan kepada orang lain. Nah, ini dan dia pasti terjadi, dan perlu kita ingat kembali bahwa jangan sampai kita meletakkan hadis ini pada kejadian-kejadian tertentu. Jangan sampai memakai mazhab mencocok-cocokkan hadis dengan peristiwa yang terjadi. Ya, karena kita tidak tahu apa yang mana yang dimaksudkan Nabi. Makanya ketika ada yang mencocokkan bahwa itu kisah Al-Hajjaj bin Yusuf dengan Abdullah bin Zubair, langsung dibantah oleh para ulama. Dibantah oleh Abdullah bin Safwan, demi Allah bukan pasukan itu yang dimaksud oleh Nabi. Ya, makanya kita jangan sampai latah dalam hal ini. Yang perlu kita yakini bahwa ini pasti terjadi. Sudah terjadi atau belum terjadi ini kita tidak tahu. Ya, bisa jadi belum terjadi dan akan terjadi. Ya, dan ini termasuk tersirat peringatan kepada siapapun juga di tubuh umat ini yang berencana untuk menyerang Ka'bah. Sampai sekarang masih banyak orang-orang yang Ka'bah tidak ada bernilai di dalam dadanya. Sama sekali tidak ada. Orang yang melakukan ibadah haji, ya, disiksa, dianiaya, banyak kejadian-kejadiannya. Ka'bah sebagai saksi mata atau saksi buta yang menyaksikan bagaimana biadabnya manusia. Jemaah haji disembelih di hadapan Ka'bah. Peristiwa ini sudah terjadi? Sudah. Apakah itu yang dimaksud? Ternyata juga tidak, karena peristiwanya mereka dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasukan itu. Jadi kita meyakini tetapi tidak menetapkan, tidak punya hak untuk menetapkan bahwa peristiwanya yang ini atau yang itu. Wallahu ta'ala alam, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua taufik dan petunjuknya. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.